Terima kasih. Rasanya aku sumbangun sampun nate larani. Oh, cuma iso Jauhi kena arep mengkonyo iki wis ilang salah siji ra bakal ono sing bisa ganteni. Bendo yo.